hati aku ayahku kurang lembut. Kumpulin dua yang ku duduk berdua denganmu. Mari pacaran sayangku, mari pacaran pacarku. Cinta ketemu cinta panas membara sejak betul. Rindu ketemu rindu tegangan tinggi, tinggi sekali. Sedap betul.